Salahkah kalau kita setiap azan maghrib atau isya setelah azan langsung qamat, walau ada jamaah yang masih wudu dengan maksud supaya mereka bersegera dalam kebaikan, karena kalau saya sholat sunnah dulu terganggu mereka yang ngobrol. Dari Fauzi Ciamis. Ini menyelisih sunnah. Hendaklah diberikan kesempatan untuk sholat sunnah, baik setelah azan maghrib maupun azan isya. Karena Nabi SAW bersabda, baina kulli adhanain as-salah. Setiap dua azan itu ada sholat, yaitu setiap azan dan iqamah itu ada sholat sunnah, ada sholat yang disunnahkan. Adapun orang yang ngobrol ketika ada yang lagi sholat, maka dinasihatkan, dinasihatkan untuk atau diminta untuk tenang dan diam, jangan mengganggu orang yang sholat. Baik. Wallahu a'lam.